Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qallahu ta'ala: Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ba'd. Ikhwati wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a, kita lanjutkan kembali kajian kita. Tadi kita sudah sampai pada Al-Qaidatul Rabi'ah, qaidah yang keempat, merupakan qaidah yang terakhir dari Al-Fasl Tsalis, Qaidu fi Adillatil Asma'i was Sifati, di mana disebutkan pada qaidah yang keempat ini, Zahirun Nususi ma yatabadru minha ila zihni minal ma'ani wa huwa yakhtalifu bihasbi siyaki wa ma yidhafu ilaihi al-kalam wa tarkibul kalam. Bahwasanya zahir nusus itu adalah ma yatabadaru minha ila zihni minal ma'ani, yaitu adalah makna yang bisa kita langsung pahami dari suatu nas atau dari suatu ayat, dan zahir itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, tergantung pada perbedaan siyak kalamnya, kemudian mudhaf ilaihnya dan susunan kalimatnya. Jadi satu kata, satu kalimat itu bisa memiliki beberapa makna yang berbeda, ya, karena berbedanya apa susunannya, berbedanya mudafilahnya dan berbedanya siakul kalamnya. Dan ketika kita menafsirkan satu kata dengan makna yang lainnya, ya, itu bukanlah suatu tahrif atau suatu bentuk penyelewengan, ya, takwil yang batil, tapi itu adalah merupakan makna yang sahih, ya, sesuai dengan zahir yang ditunjukkan oleh ayat atau nas tersebut. Dan tadi kita sudah contohkan masing-masing, ya, sebuah kalimat atau sebuah kata yang memiliki perbedaan makna, ya, karena berbedanya tiga faktor tadi. Dan semua itu bukanlah suatu tahrif atau suatu bentuk penyelewengan takwil yang batil, tapi semuanya itu adalah makna yang sahih, makna yang benar, dan itu juga merupakan sesuai dengan zahir yang ditunjukkan oleh nas atau ayat tersebut. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a, mengenai zahir nusus ini, ya, tentang masalah ini, tentang zahir nusus yang ditunjukkan oleh satu ayat, ya, manusia menjadi beberapa macam golongan, ya, manusia terjadi atau berpecah menjadi beberapa macam golongan, ya. Yang pertama yaitu adalah mencalu zahir al-mutabadara منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقى دلالته على ذلك. Yaitu golongan yang menjadikan zahir ya zahir yang ditunjukkan oleh suatu makna, oleh suatu nas, zahir yang langsung dipahami dari suatu ayat, itu menunjukkan pada makna yang hak, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tentunya adalah golongan ya as-salafus saleh, yang mereka telah sepakat ya bahwa apa yang diyakini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar ya, itu adalah merupakan golongan ahlus sunnah wal jamaah, yang tidak ada lagi ya, istilahnya yang lebih tepat untuk disebut sebagai ahlus sunnah wal jamaah kecuali mereka ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, dan allazina la yasduqu, dan orang-orang yang benar atas pengikutan mereka kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Ya. Mereka ini adalah merupakan mazhab yang sahih, merupakan mazhab mereka ini, mazhab as-salaf ini, yang memahami zahir dari suatu nas menunjukkan pada makna yang hak, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mazhab as-salaf ini, ahli sunnati wal jamaah, adalah merupakan mazhab yang sahih. Ya, merupakan mazhab yang sahih, yang lurus. Ya, karena mazhab ini merupakan mazhab yang menerapkan, ya, merupakan mazhab yang menerapkan terhadap seluruh dalil-dalil Al-Kitab dan Sunnah. Ya, mengenai wajibnya bagi kita untuk berpegang teguh dengan apa yang ada di dalam kitab dan as-sunnah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mazhab as-salaf ahli sunnah wal jamaah adalah merupakan mazhab yang sahih, ya, mazhab yang lurus ya, karena merupakan mazhab yang menerapkan ya secara sempurna terhadap dalil-dalil yang ditunjukkan oleh Al-Kitab dan as-sunnah. Ya. Baik yang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mazhab as-salaf ahlus sunnati wal jamaah itu juga merupakan mazhab yang sahih, dikarenakan al-haq itu ada kemungkinan berada pada as-salaf atau berada pada selain as-salaf. Maka jelas kalau dianggap bahwasanya al-haq itu berada pada selain mereka, selain as-salaf, selain ahli sunnati wal jamaah, maka ini jelas batil. Ini jelas batil. Ya, kenapa? Karena melazimkan. Jadi kalau kita menganggap bahwasanya al-haq itu berada pada selain as-salaf, selain ahli sunnati wal jamaah, itu akan melazimkan mereka para salaf, yaitu para sahabat, tabi'in, ya, berarti mereka itu berbicara dengan batil atau berada di atas kebatilan. Nah, ini jelas tidaklah mungkin demikian, tidaklah benar demikian. Tidak mungkinlah kita menganggap bahwasanya para sahabat, para tabi'in itu berada di atas kebatilan. Maka dengan demikian al-haq itu adalah bersama dengan as-salaf ahli sunnati wal jamaah. Ini golongan yang pertama dalam memahami zahirun nusus, yaitu mazhab as-salaf ahli sunnati wal jamaah. Mazhab yang kedua atau golongan yang kedua, man ja'ala az-zahira al-mutabadara min nusus sifati ma'nan batilan la yaliku billahi wa huwa at-tashbih. Ya, yaitu golongan yang menjadikan zahir dari suatu nas ya menunjukkan pada makna yang batil, ya menunjukkan pada makna yang batil yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu tasbih. Yaitu apa? At-tasbih. Jadi golongan yang kedua yaitu golongan yang menjadikan zahir yang ditunjukkan oleh suatu nas menunjukkan pada makna yang batil, yaitu makna yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Menunjukkan pada makna at-tashbih, yaitu penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Penyamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Jelas mazhab ini adalah mazhab yang batil, yang haram. Mazhab yang batil, mazhab yang haram. Ya, kenapa? Kenapa mazhab yang ini adalah mazhab yang batil, yang merupakan penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya? Merupakan mazhab yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ya, kenapa mazhab ini merupakan mazhab yang batil, yang haram? Ya, karena yang pertama adalah merupakan suatu mazhab yang melakukan tindak jinayah kepada nas, merupakan suatu bentuk kejahatan ya terhadap nas-nas Al-Quranul Karim dan As-Sunnah, dan merupakan suatu bentuk ta'til, merupakan suatu bentuk ta'til penolakan, pengingkaran terhadap makna yang diinginkan oleh nas-nas tersebut. Ya, kenapa? Karena tidak mungkin nas-nas tersebut, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala zahirnya menunjukkan pada makna tasbih. Tidak mungkin ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu zahirnya menunjukkan pada penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam firman-Nya, "Laisa kamitslihi syai'un." Laisa kamitslihi syai'un, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu apapun. Maka tentunya apapun bentuk penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, ya, menyerupakan, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, itu jelas bertentangan dengan ayat ini. Yang menunjukkan tidak samanya Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Maka kalau kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya itu serupa atau sama dengan makhluknya, maka itu adalah suatu kebatilan. Itu adalah merupakan suatu keharaman. Ya. Kemudian alasan yang kedua, ya, atas batilnya mazhab Ahlut Tasbih ini, mazhab Musyabbihah ini, yang menjadikan zahir nusus itu menunjukkan pada makna tasbih. Alasan yang kedua, annal aqla dalla ala mubayanatil khaliq lil makhluq bizzati wassifati. Akal kita itu menunjukkan, secara akal menunjukkan adanya perbedaan. Ya, adanya perbedaan antara al-khaliq dengan makhluk, antara pencipta dengan yang dicipta. Itu jelas. Yang namanya pencipta dengan yang dicipta itu jelas sangat-sangat berbeda. Tidak mungkin disamakan di antara keduanya, baik dari segi zatnya maupun dari segi sifatnya. Maka fakifa yuhkamu bidilalatin nusus ala tashabuhi bainahuma. Maka tidak mungkin kita menganggap atau menghukumi dengan dalil-dalil nas adanya kemiripan, adanya kesamaan, adanya penyerupaan antara keduanya, antara al-khaliq dengan makhluk. La yumkin, tidak mungkin. Ya, tidaklah mungkin. Nah, jika dengan demikian, ya, tasbih itu adalah satu hal yang batil. Menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya adalah suatu kebatilan. Alasan yang ketiga, dalil yang ketiga yang menunjukkan batilnya mazhab tasbih ini, ya, anna hadzal mafhuma alladhi fahimahu al-musyabbiha ya minan nususi mukhalifun lima fahimahu salaf minha fayakunu batilan. Ya, kenapa? Alasan yang kedua, bahwa apa yang dipahami oleh orang-orang musyabbiha, bahwa Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya itu sama serupa dengan makhluk, ya, ini menyelisihi apa yang dipahami oleh as-salaf ahli sunnati wal jamaah. Dan tadi telah kita jelaskan bahwasanya selain as-salaf ahli sunnati wal jamaah itu telah batil. maka tentunya yang menyelisihi as-salaf, apa yang dipahami oleh mereka al-musyabbihah, ya tidak sesuai atau berbeda dengan apa yang dipahami oleh as-salaf, maka jelas adalah batil mazhab al-mufawwid, apa mazhab al-musyabbihah tersebut, ya adalah batil. Ya, itu alasan yang ketiga. Ya, alasan yang ketiga atas batilnya mazhab al-musyabbihah ini, yang menjadikan zahirun nusus yang kita pahami itu menunjukkan pada makna tasbih. Kemudian kata mereka, kenapa mereka bisa menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya? Kenapa mereka bisa menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya? Mungkin kita beralas, masa sih mereka itu menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dalam hal sifatnya? Enggak mungkin. Tapi mereka kenyataannya mereka menyerupakan Allah Subhanahu wa taala, menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kenapa? Karena mereka beralasan. Apa alasan mereka? Atau apa syubhat mereka? Kata mereka, ana la akilu min nuzulillahi wa yadihi illa mislama lil makhluki min zalik. Wallahu ta'ala lam yukhatibna illa bima na'rifuhu wa na'kiluhu. Ya. Kata mereka, aku itu enggak ngerti, ya, tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala, tentang tangannya Allah Subhanahu wa taala, kecuali seperti apa yang ada pada makhluk, kata mereka. Ya, kata mereka, kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya turun, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tangan, saya kok enggak paham ya tentang tangannya Allah, tentang turunnya Allah, kecuali seperti apa yang ada pada kita itu makhluk. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala bukankah berbicara kepada kita di dalam Al-Qur'anul Karim? Ya, Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah berbicara kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim melainkan agar kita bisa mengerti dan bisa paham. Ya. Kata mereka. Ya, kata mereka begini. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu berbicara kepada kita di dalam Al-Qur'anul Karim dengan apa yang kita bisa pahami, dengan apa yang bisa kita ngerti. Ya. Sementara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala itu sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, itu semua adalah perkara-perkara yang gaib. Ya, dan saya tidak bisa ngerti tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut seperti sifat turun dan sifat tangan melainkan dengan apa yang ada pada makhluk. Melainkan dengan apa yang ada pada kita. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dalam Al-Qur'an bahwa Allah punya tangan, Allah punya sifat turun, ya kita harus membawakannya kepada apa? Kepada makhluk. Sebab apa? Kalau tidak demikian, Al-Qur'an itu tidak bisa dijadikan sebagai hidayah. Tidak bisa dijadikan sebagai petunjuk. Ya, padahal Allah menjadikan Al-Qur'an itu sebagai hidan linnas, sebagai hudan linnas dan sebagai petunjuk bagi kita. Maka kalau kita tidak bisa memahaminya, ya kita harus bawa kepada apa yang ada pada makhluk agar kita bisa mengerti, agar kita bisa pahami. Janji kalau Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang sifat nuzul, tentang sifat tangan, maka kita larikan kemana untuk bisa memahaminya? Kepada apa yang ada pada makhluk. Ini tariqah mereka, ini cara berpikir mereka, sehingga mereka kemudian menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ya, wadin insyaallah ikhwan. Sekarang bagaimana jawabannya, bagaimana tanggapan kita terhadap jalan pikiran mereka ini? Maka disebutkan di sini ada tiga jawaban yang dibawakan. Yang pertama, annalladhi khataba nabi zalika huwa allazi qala an nafsihi laisa kamitsli syai. yang menyampaikan kepada kita bahwa Allah itu turun, ya, bahwa dia itu turun, bahwa Allah dia itu punya tangan, punya mata, ya, mendengar, mencintai dan sebagainya. Dia pula yang mengatakan kepada kita, laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un, bahwa dia itu Allah tidak sama, tidak serupa dengan sesuatu apapun. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita, ya, untuk menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Melarang kita untuk memberikan permisalan-permisalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Fala tadribu lillahi al-amsal. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun." Janganlah kalian memberikan permisalan-permisalan kepada Allah. Ini larangan Allah. Janganlah kalian itu memberikan permisalan-permisalan kepada Allah. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu lebih mengetahui, ya, daripada kalian. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui, wa antum la ta'lamun, tapi kalian tidak tahu. Dan juga Allah SWT mengatakan apa? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah punya sifat turun, Allah punya tangan, Allah tertawa, ya, Allah berbicara, maka kita yakini bahwa berbicaranya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan berbicaranya makhluk. Tangannya Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan tangannya makhluk. Turunnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan turunnya makhluk. Kenapa? Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai. Maka jangan kita bawakan tangannya Allah, tangannya makhluk, apa? Sifatnya Allah Subhanahu wa taala, tangannya Allah, tertawanya Allah dengan apa yang ada pada makhluk. Karena tidak sama, berbeda. Jadi kalau kita bawakan sifat-sifat Allah kepada makhluk, ya sama saja kita menentang ayat Allah, laisa kamitslihi syai'un. Maka insyaallah kha fahimtum? Nah, itu jawaban yang pertama. Ya. Kemudian jawaban yang kedua, kita tanya mereka, ya, orang-orang musyabbiha ini, alasta ta'kilu lillahi zatan la tushbihu az-zawat, fasayqul bala, fayqal la fal ta'kil lahu sifatun, ya, la tushbihu as-sifat, fa innal qawla fis sifati kal qawli fis zat, wa man farraqa bainahuma faqad tanaqada. Kita katakan pada mereka orang-orang musyabbiha, eh, musyabbiha, bukankah kalian meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya zat, dan kalian menganggap bahwa zat Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan zatnya makhluk? Kata mereka, iya benar, kami beranggapan demikian. Allah punya zat, dan zatnya Allah tidak sama, tidak serupa dengan zatnya makhluk. Maka kita katakan kepada mereka, loh, kenapa kalian tidak berkeyakinan seperti itu pula pada sifat-sifat Allah? Kenapa kalian tidak menganggap pula bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala punya sifat, dan sifat Allah Subhanahu wa taala tidak sama dan tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk? Kenapa tidak seperti itu pula? Apa yang kamu yakini tentang zat mestinya juga demikian tentang apa yang kamu yakini daripada sifat-sifat Allah. Jadi kalau kalian menganggap bahwa zat Allah Subhanahu wa Allah punya zat, dan zatnya Allah itu tidak sama, tidak serupa dengan makhluk, mestinya kalian pun keyakinannya terhadap sifat juga demikian. Apa itu? Kalian pun harus meyakini bahwa Allah punya sifat, dan sifat Allah tidak sama dengan apa? Sifat makhluk. Jangan hanya menganggap bahwa zat Allah SWT tidak sama dengan makhluk, Lantas kalian menganggap zat sifatnya Allah sama dengan makhluk. Bagaimana bisa? Zatnya tidak sama dengan makhluk tapi sifatnya sama. Mana itu? Kira-kira masuk akal enggak? Ya, tidak mungkin. Maka kita katakan al-qawlu fi zati kal-qawli fi sifat. Ini kaidah. Ya. Ini kaidah. Apa itu? Al-qawlu fi zat kal-qawli fi sifat. Ya. Apa yang kita yakini tentang zat, maka demikian pula yang kita yakini tentang sifat Allah. Ya, apa yang kita yakini atau keyakinan kita terhadap zat, maka seperti itu pula lah keyakinan kita terhadap apa? Sifat. Tidak boleh dibedakan antara keduanya. Tidak boleh dibedakan antara zat dengan sifat. Kenapa? Karena zat dan sifat itu satu kesatuan, ya enggak? Sama. Bersama, tidak bisa dibedakan. Kalau kita bedakan, maka nanti jatuh pada apa? Pertentangan. Ya, jatuh pada pertentangan. Zatnya gajah, tapi sifatnya kucing. Gimana kira-kira? Hah? Gak mungkin. Ya zatnya gajah, ya sifatnya pun ya sesuai dengan gajah gitu. Gak mungkin apa? Sifat zatnya gajah lantas sifatnya seperti sifat manusia. Gak mungkin. Ya, jadi itu, ya, tidak bisa kita bedakan antara zat dengan sifat. Kemudian jawaban yang ketiga, ayyuqal alasta tushahidu fil makhluqati ma yattafiqu fil asma'i wa yakhtalifu fil haqiqati wal kayfiyati fa sayaqulu bala fa yaqulu lah إذا أقلت التباين بين المخلوقات في هذا فلماذا لا تأكله بين الخالق والمخلوق مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أزهر وأعظم بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق يا كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الصفات يا jawaban yang ketiga yaitu dengan kaidah kita yang telah kita pelajari sebelumnya. Ya, kita jawab dengan kaidah yang telah kita pelajari sebelumnya itu apa? Al-ishtiraku fil asma'i atau al-ittihadu al-ittifaku fil asma'i la yalzamu at-tamasulu fil haqiqati wal kayfiyati. Ya, al-ishtiraku fil asma' al-ishtiraku fil asma' aw al-ittifaku fil asma'i la yalzamu at-tamasulu fil haqiqati awil musammiyat. Paham? Bahwa kalau namanya sama, persamaan dari segi nama itu tidaklah mengharuskan hakikatnya menjadi sama pula. Seperti kita saksikan di antara makhluk. Di antara makhluk ada yang memiliki nama yang sama, seperti gajah dengan manusia, ya, sama-sama punya sifat tangan, sama-sama punya sifat telinga. Ya enggak? Gajah punya telinga, manusia punya telinga, ya kan? Ya, sama namanya kan? Apa namanya? Telinga kan? Tapi hakikatnya sama enggak? Telinga gajah dengan telinga manusia, sama enggak? Sama. Sama kan? Sama, Ustaz. Nanti kalau kita harus diamputasi telinganya, tinggal diganti dengan telinga gajah. Kan sama toh? Hanya orang bodoh lah yang menganggap bahwa telinga gajah dengan telinga manusia itu sama. Jelas berbeda hakikat dari keduanya. Ini di antara makhluk. Di antara makhluk saja terjadi perbedaan. Ya, terjadi perbedaan di antara sama makhluk, perbedaan hakikat, apatah lagi antara khalik dengan makhluk. Tentu perbedaannya sangat-sangat jauh, bahkan mustahil kita menyamakan, membandingkan antara khalik dengan makhluk. Mustahil, enggak mungkin. Jadi seperti itu. Ya, itu jadi seperti itu. Nah, ini jawaban, tiga jawaban kita. Jadi kalau namanya sama, tidak mesti harus hakikatnya menjadi sama pula. Ya. Nah, kemudian kata mereka tadi, kita bantah tarikhah mereka tadi. Kata mereka, Allah Subhanahu Wa Taala itu berbicara kepada kita, ya, di dalam Al-Quran dengan apa yang kita pahami, apa yang kita bisa mengerti. Benar tidak? Ini kata mereka, orang-orang musyabih. Benar tidak? Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berbicara, tidaklah berbicara kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim melainkan apa yang bisa kita pahami, apa yang bisa kita ngerti. Benar tidak? Ya jelas ini benar toh. Ya masa Allah berbicara kepada kita dalam Al-Quran lantas kemudian kita tidak bisa paham, tidak bisa ngerti. Jelas apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran kepada kita itu adalah sesuatu yang bisa kita pahami, apa yang bisa kita mengerti, itu jelas benar. Ini benar loh perkataan musyabbihah ini, jangan disalahkan, benar ya. Salahnya nanti pada kesimpulan ya. Lalu kata mereka apa? Jadi jika Allah subhanahu, saya kata mereka, saya enggak bisa memahami, enggak bisa mengerti ya tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala ya, kecuali apa yang ada pada makhluk, kecuali apa yang ada pada makhluk. Maka ini keliru, ini salah. Sehingga kata mereka, kalau Allah menyampaikan kepada kita dalam Al-Quran Al-Karim tentang tangannya, tentang nuzulnya, tentang tertawanya, maka kita harus bawa kepada siapa? Kepada makhluk. Ini jelas batil. Yang pertama benar, tapi yang berikutnya itu yang keliru. Ya. Saya tidak bisa memahami dan mengerti tentang sesuatu melainkan apa yang ada pada makhluk. Kira-kira benar enggak? Ya. Artinya apa? Tidak setiap apa yang kita pahami supaya untuk bisa memahami itu lantas kita harus bawakan kepada makhluk, enggak mesti. Ya. Sehingga kalau Allah menyampaikan kepada kita dalam Al-Qur'an tentang sifat-sifat, lantas kemudian kita harus bawakan kepada apa yang ada pada makhluk, ini tidak bisa. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu gaib. Ya, itu adalah gaib. Dan sesuatu yang gaib kita tidak bisa mengetahui bagaimana hakikatnya, bagaimana kaifiatnya, kecuali dengan thariqa yang telah kita sebutkan tadi kemarin ya, tiga thariqa tersebut. Dan semuanya tertolak bagi siapa? Bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin kita bisa membawakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut kepada makhluknya, tidak mungkin. Ya enggak, tidak mungkin. Ya. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa samiul basir. Tidak sama dengan sesuatu pun, tidak mungkin bisa kita paham samakan dengan makhluknya. Ya, tidak mungkin kita menganggap bahwa sifat Allah itu sama dengan makhluk, tidak mungkin. Ini yang kelirunya. Ya, kenapa? Karena kita tidak bisa menganggap bahwa sifat-sifat yang Allah SWT sampaikan dalam Al-Quran itu sama dengan apa? Dengan apa yang ada pada makhluk. Kenapa? Karena hakikatnya berbeda. Ya, Allah Al-Khaliq, ya, manusia atau kita adalah makhluk. Ya, seperti misalnya ada orang buta, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepadanya untuk melihat. Weh, senang dia. Weh, ternyata dunia itu tak selebar daun kelor berarti. Ya. Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan baginya untuk bisa melihat. Ya. Dan ketika dia bisa melihat, dia melihat seekor kambing. Ya. Dia melihat seekor kambing. Kemudian 5 menit kemudian buta lagi. Astagfirullah, kasihan banget. Buta lagi. Ya. Lalu kemudian diberitahukan kepadanya ini loh seekor ayam. Ya. Ini loh seekor ayam. Ya. Apa yang dia lakukan orang buta tersebut, maka dia berusaha untuk memahami seekor ayam tersebut dengan apa yang dia pernah lihat, ya enggak? Ya kan? Ya enggak? Dia berusaha untuk memahami seekor ayam tersebut dengan apa yang pernah dia lihat, yaitu apa? Seekor kambing. Oh, kira-kira tangannya sama ya, kakinya sama ya dengan kambing itu, ayam tersebut. Ya, bulunya, kemudian mulutnya, dia berusaha untuk menggambar ke atas, membawakan pemahamannya terhadap seekor ayam itu dengan apa? Dengan seekor kambing. Apakah kemudian dengan begitu kita akan menyamakan antara ayam dengan kambing tersebut? Seperti itu pula kita. Kenapa? Karena kita itu apa istilahnya, untuk bisa mengetahui sesuatu yang gaib, maka kita harus membayangkan dengan apa yang kita bisa lihat, dengan apa yang kita bilang Allah menyampaikan kepada kita tangan. Nah, nanti yang biasa kita lihat itu adalah tangan manusia, tangan makhluk. Maka kita berusaha untuk mendekatkan pemahaman tangan tersebut dengan apa yang ada pada makhluk. Tapi tidak harus begitu, ya enggak? Kenapa? Karena ya kalau seperti itu ya mesti kita benarkan apa yang diyakini oleh orang buta tadi. Tangan ayam sama dengan apa? Kambing. Apakah seperti itu pula? Tidak bisa. Ya, kita berusaha untuk memahami sifat Allah itu dengan apa yang pernah kita lihat, yaitu tangan, sifat-sifat makhluk. Tapi apakah kemudian lantas kita menyamakan keduanya? Tidak bisa. Tidak bisa kita samakan keduanya. Ya, antara khalik dengan makhluk. Hanya karena apa? Hanya karena apa istilahnya? Berusaha untuk memahaminya dengan apa yang ada pada makhluk. Tidak bisa dengan kaidah tersebut. Berarti insyaallah. Jadi kalau Allah SWT membawakan, menyampaikan kepada kita dalam Al-Quran, Al-Karim tentang sifat-sifatnya, ya bukan berarti kita harus bawakan kepada apa yang ada pada makhluk untuk bisa dipahami. Tidak bisa, ya enggak ya khah. Wadid insyaAllah, jelas? Tep, itu golongan yang kedua. Kemudian golongan yang ketiga, ya golongan yang ketiga tentang masalah pemahaman terhadap zahir nusus, yaitu golongan yang menja'alu al-ma'na al-mutabadara min nusus sifati ma'nan batilan la yaliku billahi wa tashbih summa innahum min ajli zalika ankaru ma dallas alaihi min al-ma'na al-la'iki billahi wa hum ahlu ta'til sa'un kana ta'tiluhum aman fil asma'i was sifat am khassan fihima am fi ahadihima fahaula yasarrafu nususan zahiriha ila ma'anin ayyanuha biqulihim wattarbu fi fata'iniha ittiraban katsiran wa sammu zalika ta'wilan wa huwa fil haqiqati tahrif. Ya, golongan yang ketiga yaitu golongan yang menjadikan zahir dari nas-nas tersebut menunjukkan pada makna yang batil, yaitu tashbih. Oh, sama dengan yang kedua. Ya, sama yang kedua? Belum, tidak sama. Kalau yang kedua hanya berhenti pada sampai tashbih. Ya, tapi yang ketiga ini menjadikan tashbih itu sebagai alat. Untuk apa? Untuk mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kalau yang kedua itu tidak mengingkari. Ya, tidak mengingkari tapi menyerupakan. Kalau yang ketiga mereka tasbihkan lalu kemudian oh karena serupa, ah kalau begitu kita tiadakan aja gitu. Paham? Jadi golongan yang ketiga ini adalah ahlu ta'til. Golongan al-mu'attilin. Orang-orang yang menolak dan mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mereka menjadikan zahir daripada ayat-ayat sifat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah menunjukkan pada makna yang batil yaitu tasbih, ya. Lalu kemudian setelah itu dengan tasbih itu lalu kemudian mereka mengingkari sifat-sifat Allah. Kata mereka, ya, kalau kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya tangan, ah nanti sama dengan apa? Dengan makhluk, ya kan? Nah itu tasbih kan? Diserupakan kan? Kata mereka kalau kita menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu punya tangan, nanti sama dengan apa? Dengan makhluk. Padahal Allah kan tidak sama dengan makhluk, kata mereka. Itu bagus kan? Ingin mensucikan Allah dari menyerupai makhluk. Ah, kalau kita menetapkan sifat tangan, nanti kan serupa dengan makhluk. Makhluk kan punya tangan. Ah, kalau begitu kita ingkari aja sifat tangan itu. Ya, lalu kemudian dengan alasan tasbih itu, dengan alasan menyerupai makhluk, lalu kemudian mereka menolak dan mengingkari sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Jadi mereka mengingkari tangan Allah, mereka mengingkari cintanya Allah, mahabbah, sifat mahabbah yang dimiliki oleh Allah. Kata mereka, kenapa? Kalau Allah Subhanahu wa taala punya sifat mahabbah, ini tidak mungkin masa Allah cinta pada makhluknya. Kayak kita aja cinta kepada si fulana gitu. Astagfirullah. Masa sih itu enggak layak bagi Allah serupa dengan kita ini makhluk. Ya, lalu kemudian ya karena alasan seperti itu Lalu kemudian mereka apa? Menolak sifat mahabbah. Mereka menolak sifat mahabbah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian mereka apa? Mengingkari sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah taala. Kalau kita menetapkan Allah punya penglihatan, nanti sama dengan makhluk. Makhluk melihat. Ya, serupa dengan makhluknya nanti. Nah, lalu kemudian mereka menolak sifat apa? Penglihatan mereka enggak tolak, lalu kemudian mereka menolak sifat-sifat Allah SWT tersebut. Ya, wa insyaallah kha. Baik. Jadi mereka serupakan dulu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut, lalu kemudian langkah berikutnya adalah mengingkarinya. Ya, menolaknya. Alasannya benar, alasannya bagus. Tidak menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Makhluknya. Tapi parahnya harus mengingkari sifat-sifat Allah. Ya, parahnya apa? Mengingkari sifat-sifat Allah itu sendiri. Ya, mestinya yang benar adalah apa? Menetapkan tapi tidak diserupakan dan tidak diingkari, itu yang benar. Ya, seperti yang diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah as-salafus saleh. Ya. Nah, mazhab mereka ini juga batil, jelas batil, karena merupakan suatu bentuk penyelewengan terhadap nas. Ya, alasannya karena merupakan suatu bentuk penyelewengan terhadap nas, ya, di mana mereka menjadikan nas-nas tersebut menunjukkan pada makna yang tidak layak bagi Allah dan tidak diinginkan oleh Allah, yaitu tasbih. Lalu kemudian setelah itu mereka mengingkarinya, mereka menolaknya. Ini salah satu alasan batilnya mazhab ahli tatil ini. Ya, alasan yang kedua, annahu sarfun li kalamillahi ta'ala wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam an zahirihi. Wallahu ta'ala khotaba an-nasa bilisan arabiyyin mubin liya'kilul kalama wa yafhamu. Ala ma yaktadihi hadzal lisanul arabi. Wa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khotabahum bi absahi lisanil bashar. Fawajaba ham lul kalamillahi wa rasulihi ala zahirihi al-mafhumi bidzalikal lisanil arabi. غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل بحق الله تعالى عز وجل. Apa yang dilakukan oleh ahlu ta'til yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan suatu bentuk penyelewengan terhadap perkataan Allah Subhanahu wa taala dan perkataan rasulnya dari zahirnya. Satu bentuk penyelewengan terhadap zahir perkataan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu, ya, berbicara kepada umat manusia dengan menggunakan bahasa Arab. Maka tentunya kita harus memahami perkataan Allah Subhanahu wa taala, ya, pun sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh bahasa Arab. Ya, demikian pula Nabi SAW berbicara kepada kita dengan menggunakan bahasa yang paling fasih, bahasa manusia yang paling fasih, yaitu bahasa Arab. Maka tentunya pun harus kita memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tersebut sesuai dengan zahir bahasa Arab. Tidak bisa dipalingkan kepada makna yang lain. Ya, dengan alasan tidak sama, serupa dengan makhluk. Ini tidak layak bagi makhluk, bagi Allah, karena serupa sama dengan makhluk. Nah, tidak bisa. Ya. Nah, itu alasan yang kedua. Ya. Kemudian alasan yang ketiga, bahwa memalingkan perkataan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dari zahirnya kepada makna yang lain yang tidak diinginkan oleh nas tersebut, yang tidak sesuai dengan zahir nas tersebut, adalah merupakan suatu bentuk qaul Allah bila ilmin. Dari mana mereka mempunyai dalil bahwasanya ayat Allah Subhanahu wa taala ini adalah maknanya ini, bukan itu. Padahal itu yang sebenarnya diinginkan. Kata mereka, enggak benar itu. Ini yang benar. Dari mana mereka punya dalil bahwa apa yang mereka katakan terhadap makna tersebut adalah ini yang benar? Mereka enggak punya dalil. Ya, mereka enggak punya dalil. Semata-mata min hawa, dari hawa nafsu mereka. ya, mereka tidak punya dalil atas apa yang mereka lakukan tersebut. Ya, jadi termasuk qaulul Allah, Allah bila ilmin, dan itu adalah satu perbuatan haram yang telah kita jelaskan sebelumnya. Ya. Sisi yang ketiga atas batilnya mazhab ahli ta'til ini, ya, sisi yang keempat atas batilnya mazhab ahli ta'til ini, ya, anna sarfa nusus sifati an zahiriha mukhalifun lima kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa salaful ummati wa immatuha fayakunu batilan li'annal haqqa bila raiba maka fi ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa salaful ummati wa immatuha. Bahwa apa yang dilakini oleh orang ahlu ta'til yang memalingkan nas-nas sifat dari zahirnya, itu jelas bertentangan dengan apa yang diyakini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diyakini oleh para sahabat, dan apa yang diyakini oleh para salaful ummah dan para a'immah. Maka tentunya apa yang menyelisih itu semua, maka itu adalah batil. Apa yang menyelisihi Nabi SAW, para sahabat, para salaful ummah, para imam, itu adalah batil. Ya, kenapa? Karena al-haq itu jelas ada pada bersama dengan Nabi SAW, bersama dengan para sahabat dan para tabi'in, para salaf dan para imam. Maka selain keduanya atau apa yang menyelisihi mereka adalah batil. Itu yang keempat. Kemudian sisi yang kelima, ya, sisi yang kelima yaitu bantahan secara istilahnya debat gitu. Ayyuqalil mu'attil, hal anta a'lamu billahi min nafsi? Eh, mu'attil, memangnya antum yang lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya? Kata mereka, enggak lah, masa saya lebih tahu? Tentu Allah lah, ya kan? Enggak mungkin mereka mau tahu, oh iya saya lebih tahu tentang diri Allah daripada Allah sendiri, enggak mungkin. Sama saja mereka menganggap diri mereka kafir, toh. Siapa mereka? Ya. Kita tanya dia, kita tanya ahli ta'til, ya, memangnya antum lebih tahu toh tentang diri Allah Subhanahu wa taala daripada Allah sendiri? Ah, enggak lah mas, saya lebih tahu. Ya, enggak mungkin lah. Wasakulullah. Oh, berarti masih sahih berarti pikirannya kan? Masih lurus berarti. Taib. Summa yaqulullah, lalu kita katakan lagi kepada dia. Hal ma akhbarallahu bihi an nafsihi sidqun wa ahqun? Kira-kira yang disampaikan oleh Allah, apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya, kira-kira benar enggak tidak? Benar tidak? Hak tidak? Iya, haklah. Enggak mungkin mereka enggak benar, enggak hak. Pasti mereka mengatakan, iyalah. Ya, apa yang Allah khabarkan tentang dirinya, apa yang Allah SWT sampaikan tentang dirinya, jelas itu adalah benar. Ya, itu adalah hak. Ya, enggak mungkin mereka kata mereka, enggak benar. Enggak mungkin, pasti. Ini masih lurus berarti. Ya, masih lurus. Summa yaqulullah, pertanyaan ketiga. Hal ta'lamu kalaman absaha wa abyana min kalamillahi ta'ala? Kira-kira antum tahu enggak? Ada enggak perkataan yang lebih fasih, lebih jelas dari perkataan Allah Subhanahu wa taala? Hah? Ada enggak? Kata mereka, enggak ada lah. Enggak mungkin. Pasti perkataan Allah Subhanahu wa taala yang paling fasih dan paling jelas, paling benar. Ya, enggak mungkin kata mereka, "Ah, ada saya." Saya lebih fasih perkataannya, enggak mungkin, ya. Ada siapa? Guru saya. Enggak mungkin. Ya. Summa yaqulullah, lalu kita tanya lagi dia. Hal tazunnu anna Allah Subhanahu arada ayyumiyal haqqo 'alal khalqi fi hadhihi an-nusus liyastakhrijuhu biuqulihim fayasqulu la hadza ma yuqalu lah bi'tibari ma jaa fil Qur'an fayasqulu la hadza ma yuqalu lahu bi'tibari ma jaa fil Qur'an. Kata kita tanya lagi, kira-kira mungkinkah Allah Subhanahu wa taala bermaksud untuk menyembunyikan al-haq tersebut kepada kita, lalu kemudian kita cari sendiri al-haq itu dengan akal kita, ya? Mungkinkah Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan al-haq tersebut dari kita, lalu kemudian kita sendiri yang mencari al-haq tersebut dengan akal kita? Kata mereka, enggak ya. Pasti Allah SWT menyampaikan al-haq itu kepada kita. Enggak mungkin Allah menyuruh kita untuk mencarinya sendiri dengan akal kita yang lemah terbatas ini. Pasti Allah SWT itu menyampaikannya, tidak mungkin menyembunyikannya. Ya, tidak mungkin juga mengatakan, oh Allah menyembunyikan, enggak mungkin. Ya, nah ini pertanyaan-pertanyaan kita yang kita lontarkan, yang kita tanyakan pada mereka. Tentang apa? Tentang Al-Quran. Ya, sekarang pertanyaan tentang apa? Tentang sunnah. Ya, tentang sunnah. Perkataan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kira-kira yang lebih tahu tentang maksud perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antum apa Rasulullah? Kira-kira apa jawabnya? Oh, saya daripada Rasulullah. Memangnya antum siapa gitu? Mengaku saya lebih tahu. Enggak mungkin ya. Pasti mereka mengatakan tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentu mereka mengatakan tidak. Ya, pasti Rasulullah yang lebih tahu. Ya, jadi pertanyaannya sama dengan tadi. Lalu kita tanya lagi, hal ma akhbara bihi Rasulullah sallam anillahi sidqun wa haqqun? Kira-kira yang Allah, yang Rasulullah sallam beritakan, yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita tentang Allah, kira-kira benar enggak atau tidak? Ya, hak enggak atau tidak? Kira kata mereka, na'am, tentu iya. Ya, enggak mungkin enggak benar Rasulullah menyampaikan kepada kita tentang Allah SWT yang tidak benar, ya, yang tidak hak, enggak mungkin. Pasti mereka, oh iya, na'am. Summa yaqulullah, hal ta'lamu anna ahadan minan nasi absahu kalaman wa abyanu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ya. Lalu kemudian kita tanya lagi, kira-kira ada enggak selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki perkataan paling fasih, ya, yang lebih fasih, lebih jelas perkataannya selain Rasulullah sallallahu? Oh, ada. Siapa? Aristoteles. Emangnya siapa dia? Astagfirullah. Masa ini ada yang lebih fasih perkataannya daripada Rasulullah sallallahu, lebih jelas? Ya, kata mereka enggak, tidak ada tentunya. Fayaqullah. Nah, sekarang baru ilzam. Jadi ini pertanyaan apa? Pertanyaan pengilzaman. Apa itu pengilzaman? Memaksa mereka. Pertanyaan yang bersifatnya nanti ujungnya adalah memaksa mereka untuk mengakui. Lalu kemudian setelah kita tanya dua hal tersebut, ya, kita katakan kepada mereka, idza kunta tukirru bizalika falimadza la yakunu indakal ikdamu wasyuja'a fi isbati ma asbathahu Allah ta'ala li nafsihi wa asbathahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala haqiqatihi wa zahirihi allaik billah. Qala antum wahai ahlut ta'til mu'attilin, mengakui semua tadi yang kita tanyakan tentang Al-Quran, tentang Allah, yang kita tanyakan tentang perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau antum semuanya, kalau antum mengakui itu semua, lantas kenapa antum tidak berani? Ya, kenapa antum tidak mau dan tidak berani untuk menetapkan sifat-sifat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan untuk dirinya? Demikian pula apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum mengakui itu semua tadi, kenapa antum tidak mau dan tidak berani? Gitu loh. Ya. Antum sudah mengakui semua. Apa sih susahnya untuk menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala? Ya. Sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan zahirnya yang layak bagi Allah. Kenapa enggak berani, enggak mau? Paham insyaallah. Wa kaifa yakunu indakal iqdamu wasyuja'a fi nafyi haqiqati dzalika fi nafyi haqiqatihi tilka wa sarfihi ila ma'nan yukhalifu zahirihi zahirahu bighairi ilmi. Kenapa antum enggak mau menetapkan sifat-sifat tersebut, sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala? Kenapa antum tidak berani menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan zahirnya, sesuai dengan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala? Lantas kenapa pula antum malah lebih berani mengingkarinya, ya enggak? Kenapa antum malah berani mengingkari, menolaknya, ya, dan bahkan memalingkannya kepada makna yang lain yang tidak sesuai dengan zahirnya tanpa ada ilmunya? Menetapkan enggak berani, tapi mengingkari berani. Kenapa sih antum ini, gimana? Kemudian kita katakan lagi, wa madza yudiruka idza asbatta lillahi ta'ala ma asbathahu li nafsihi fi kitabihi aw sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-wajhi al-laiki bihi fa akhadhta bima ja'a fil kitabi was sunnati isbatan wa nafyan. Kata Syekh, apa bahayanya bagi antum? Kira-kira ada yang membunuh enggak kalau antum menetapkan sifat-sifat yang telah Allah tetapkan untuk dirinya di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang layak bagi Allah? Apa bahayanya? Ya, memangnya ada yang mau membunuh antum nanti kalau antum menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada kan? Masa cuma menetapkan sifat-sifat bagi Allah ada yang membunuh kita? Enggak mungkin lah. Ya, ikhwah. Jadi seperti ini ilzam kepada mereka. Ya. Ya, kemudian kita katakan lagi, ya, afalisa hadza aslam laka wa aqum li jawabika idza sulita yaumil qiyamah madza ajabtumul mursalin. Bukankah kalau antum menetapkan sifat-sifat bagi Allah, ya, menetapkan sifat-sifat yang telah Allah tetapkan untuk dirinya, bukankah itu lebih selamat nanti kalau kamu nanti pada hari kiamat dijawab, ditanya oleh Allah, ya, hey, kenapa kamu menetapkan, mengingkari sifat-sifat Allah, kenapa kamu enggak mau menetapkannya? Madza ajabtumul mursalin, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Justru malah lebih selamat bagi kamu nantinya kalau ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kenapa kamu malah berani mengingkarinya, menetapkan enggak berani? Ya. Payah lo. Gitu kan mestinya. Alaysa sarfuka li hadhihi an-nusus an zahiriha wa ta'yinu ma'nan akhar mukhataratun minka fala alal murada yakunu ala takdiri jawazi sarfiha ghayra ma sarraftaha ma ghayra ma sarraftaha ilai. Bukankah makna yang kamu pilih tersebut, bukankah pemalingan kamu tersebut kepada makna yang lain, penyelewengan kamu terhadap nas-nas tersebut dari zahirnya kepada makna yang lain, bukankah itu cuma dari kamu sendiri kan? Dan semata-mata dari pemikiran mutok kan? Bisa saja benar, bisa saja salah kan? Iya, bisa saja bukan itu yang dimaksud. Ini yang dimaksud. Iya. Memangnya sudah 100% pendapatmu benar? Kalau cuma pendapatmu, aku juga punya pendapat gitu kan? Gitu. Jadi seperti itu. Ya, bukankah kamu pemalingan yang kamu lakukan kepada makna yang lain itu semata-mata dari hasil pikiranmu saja? Boleh jadi itu belum tentu itu yang benar, ya enggak? Kalau namanya pemikiran, orang juga masing-masing punya pemikiran nanti. Oh, menurut saya enggak begitu, enggak gitu kan? Nanti terjadi apa? Perpecahan. Nanti terjadi perselisihan. Kenapa? Masing-masing menganggap pikiran saya yang benar, pendapat saya yang benar. Nah, akhirnya apa? Bukan kesepakatan, bukan persatuan yang terjadi, malah perselisihan dan perpecahan. Ya. Hadirin insyaallah paham toh? Ya, jelas? Kita cukupkan sampai sini. Kemudian kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Ya, siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, mungkin itu cukup ya. Tentang apa kajian kita ini, semoga apa yang kita pelajari selama ini yang mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah keyakinan kita yang benar, ya, dan meluruskan kita, ya, meluruskan keyakinan kita dan pemahaman kita selama ini tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk sesi beberapa sekitar 20 menit ini mungkin kita gunakan untuk tanya jawab. Ya, ada beberapa pertanyaan yang belum kita jawab, dan silahkan bagi yang masih punya pertanyaan silahkan ditulis. Ya, kita insya Allah, ya, untuk kesempatan ini, ya, bisa menjawabnya. Pertanyaan dari akhwat, bolehkah ketika melihat langit indah kita berkata Allah itu pelukis terhebat? Enggak boleh. Ada yang lebih pas. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta yang maha besar. Kenapa mesti harus menggunakan kata pelukis yang terhebat? Ya, pelukis itu belum tentu terhebat, ya enggak? Belum tentu menunjukkan makna yang. Jadi seperti yang telah kita sampaikan bahwa hendaknya kita itu menggunakan istilah-istilah yang syar'i jika itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hendaknya kita menggunakan istilah-istilah atau lafaz-lafaz yang syar'i yang ada disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah SAW itu jika berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau nama-nama Allah. Seperti ini, pelukis terhebat, di sana ada yang lebih syar'i dan lebih benar, dan itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu apa? Allah adalah pencipta yang maha besar. Allah adalah pencipta yang maha agung. Hah? Mana yang lebih tepat menggunakan kata khalik, pencipta, daripada pelukis? Ya, kalau pelukis kan cuma meniru, ya enggak? Iya kan? Ada unsur meniru kan? Kalau pencipta itu mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Tidak ada contohnya, itu mencipta. Ya. Kalau melukis itu meniru, ya enggak? Meniru yang sudah ada. Rendah banget kalau Allah SWT seperti itu. Hanya bisa melukis. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensifati dirinya dengan sifat al-khalq, penciptaan yang maha besar. Jadi gunakan istilah yang pas. Kemudian bagaimana caranya memahami betul hingga bisa diamalkan pelajaran daurah kitab ini? Karena terkadang susah paham dengan bahasa yang tinggi. Memang. Memang demikian. Ya, belajar tentang asma wa sifat ini bukan istilahnya pelajaran untuk, ya, satu kali, dua kali, atau baru orang ngaji langsung belajar asma wa sifat, bingung dia nanti. Ya, memang harus, ya, istilahnya diulang-ulang terus, dipahami, direnungkan, tidak cukup satu dua kali. Ya, kenapa? Karena memang ini bahasanya, ya, seperti yang dikatakan tadi, susah. Ya, bahkan banyak ikhwan-ikhwan yang mengatakan pelajaran paling susah apa? Asma wa sifat. Ya. Jadi, tapi dengan hidayah kita mohon kepada Allah SWT hidayah, ya, pemahaman yang benar sehingga Allah SWT mudahkan bagi kita untuk bisa memahami hal yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ya, jadi caranya, ya, tidak cukup satu kali, dua kali dipelajari, tapi berulang-ulang. Ya. Semua, bukan hanya asma sifat, semua bidang ilmu hendaknya diulang-ulang terus. Apakah semua ayat tidak dapat diketahui kaifiatnya? Jelas, tadi kita sudah jelaskan bahwa apa? Zahirun nususi ma'lumatun lana bi'tibarin wa majhulatun lana bi'tibarin. Ma'lumatun bi'tibaril makna wa majhulatun bi'tibaril kaifiyah. Jelas bahwa seluruh nas-nas itu hakikat yang sebenarnya tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan tafsir, ya. Kalau tafsir bisa diketahui, bisa dipahami oleh sebagian orang tertentu, bukan berarti tidak ada yang mengetahuinya, tapi ada yang bisa mengetahuinya. Ya. Adapun hakikat yang sebenarnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Sebatas mana atau apa saja yang membedakan ayat-ayat itu kalau ada? Jadi ini sudah tidak bisa dijawab. Kenapa? Karena Yang pertama sudah cukup ya, bahwa semua apa, semua hakikat dan hakikat daripada nas-nas itu hanya Allah SWT yang mengetahuinya. Ya, adapun kalau tafsirnya, ar-rasikhuna fil ilmi juga bisa mengetahui tafsirnya. Ya, para ahli tafsir juga bisa menafsirkannya. Jadi beda antara tafsir dengan hakikat sesuatu yang sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana hukumnya orang yang suka melapaskan Asmaul Husna dengan nada seperti lagu? Ya, dan itu rutin dibaca di awal waktu pengajian. Jazakumullah khairan. Ya, kalau untuk menghafal Asmaul Husna, ya dibolehkan ya kan? Dan ada dalilnya dan ada perintahnya. Ya, untuk dihafalkan ya dengan cara yang memudahkan kita menghafal, dengan cara bagaimana agar kita bisa mudah menghafalnya, itu enggak masalah. Tapi jangan sampai kemudian apa maknanya bisa berubah atau sampai kemudian istilahnya bukan malah tujuannya menghafalkan tapi justru apa jadi nyanyian. Nah, jangan boleh seperti itu. Jadi jadikan hanya sekedar nyanyian dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk dihafalkan dan diamalkan. Ya. Kalau seperti lagu, kalau tidak artinya keluar dari maknanya, akhirnya apa lagunya panjang banget sehingga kelewat dari makna yang benarnya, ya. Jadi yang pas aja, ya. Yang, tapi kemudian apa? Kemudian itu dibaca rutin di awal pengajian, ini tidak ada tuntunannya, ya. Enggak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW bahwa setiap awal pengajian harus ada penghafalan Asmaul Husna. Ya, yang dilakukan Rasulullah SAW itu membaca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu setiap memulai pengajian, tidak ada pembacaan Asmaul Husna ya. Wallahu a'lam bishawab. Maaf di luar tema Ustaz. Hafizakumullah. Quran diturunkan dengan apa nih? Dengan matluah. Iya. Matluah itu yang dibaca ya. Rasam. Ya, rasam itu gambar ya, gambar atau tulisan. Itu rasam, tulisan. Ya. Kalau Al-Qur'an itu yang kita pakai sekarang itu Rasmul Utsmani. Rasmul Utsmani maksudnya apa? Tulisan Al-Qur'an sesuai dengan apa yang dikumpulkan oleh sahabat Khalifah Utsman bin Affan. Jadi rasam itu bisa khat ya, gaya tulis ya, bentuk tulisannya dan tafsirnya. Apa makna rasam? Rasam sudah jawab, itu juga tauqifiyah. Ya, kalau rasam tidak tauqifiyah ya, tidak tauqifiyah. Jika iya, bagaimana mengkomprimasikan dengan dalil bahwa Rasul adalah seorang yang tidak bisa membaca tulis? Rasulullah tidak bisa membaca tulis ya. Ini masalah pengumpulan ini, Rasam Usman ini masalah pengumpulan Al-Qur'anul Karim. Ya, ini adalah masalah pengumpulan yang awalnya itu ketika pada masa Rasulullah SAW itu Al-Qur'an masih berada pada hafalan-hafalan para sahabat. Ya, Al-Qur'an memang tidak bisa baca tulis tapi beliau menghafal ayat-ayat Allah SWT. Ya, dan beliau punya juru tulis. Ya. Kalau beliau membaca ya, menghafalkan Al-Qur'an, disuruh nulis sahabat-sahabat yang juru tulis beliau. Kemudian itu pada masa Rasulullah belum ada pengumpulan Al-Qur'an dalam satu mushaf tertentu. Belum. Ya. Kemudian yang resmi ketika itu digunakan ketika pada masa Utsman bin Affan. Jadi beliau mulai mengumpulkan Al-Qur'an dan menulis Al-Qur'an itu dalam bentuk mushaf lembaran. Yang kemudian dikenal apa? Rasmul Utsmani. Rasmul Utsmani artinya apa? Tulisan Al-Qur'an sesuai dengan berdasarkan apa yang dikumpulkan oleh sahabat Utsman bin Affan. Ya. Baik. Kemudian Tapi Ustaz, bolehkah kita berkata misal ketika jatuh kemudian spontan berkata, aduh ya Allah, enggak masalah. Ya. Atau di saat susah kemudian mengeluh, jangan mengeluh ya. Bersabar toh, ya. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh ketika susah, ya. Kata Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min. Ya, ajaban li amril mu'min idza asabathu syarra fa syakara fa kana khairan lahu wa idza asabathu darra fa sabara fa kana khairan lahu. Sungguh menghirankan perkara urusan dari setiap mukmin. Ya, idza asabathu syarra, ketika mendapatkan kebaikan, ya, dia bersyukur. Ketika dia mendapatkan kesusahan, dia bersabar. Ketika dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Jadi jangan mengeluh, ya, istilahnya. Ya, usahakan untuk bisa bersabar, ya, atas takdir apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya. Dan berkata ya Allah, tapi hanya sekedar mengeluh. Ya Allah, selamatkan dan apa, jauhkan saya dari kesusahan ini, enggak masalah. Itu doa juga kan? Tapi hanya dalam rangka mengeluh. Seperti juga, ya Allah, hari ini panas banget. Panas ya? Panas di dunia masih mending dibandingkan panasnya hari neraka kan? Bolehkah seorang akhwat berprofesi sebagai fashion designer? Apa itu? Fashion designer itu berarti dia desain pakaian, dia yang sebagai anunya, foto modelnya. Hei, akhwat jadi foto model, kira-kira gimana gitu? Apanya mau jadi fashion designer, desain pakaian juga boleh, nggak apa-apa kan? Ya, Ustadz, apakah hal itu termasuk pekerjaan yang melanggar fitnah seorang wanita? Jika itu di tempat dia kerja, di khusus wanita sendiri, tidak ada campur baur dengan laki-laki, ya enggak masalah, ya kan? Itu pekerjaan juga enggak boleh seperti itu. Dan kemudian pakaian yang dibikinnya jangan pakaian yang artinya kemudian melanggar syariat atau tidak sesuai dengan syariat. Ya, usahakan pakaian yang dia buat atau yang dia desain adalah pakaian-pakaian yang syar'i, ya, yang tidak melanggar syariat atau yang tidak bertentangan dengan syariat. Ya, kenapa? Apalagi pakaian wanita, banyak-banyak pakaian-pakaian ya masya Allah, ya, menyebabkan terbuka aurat dan sebagainya. Ya, desain pakaian ya pakaian yang syar'i, yang menutup aurat, kemudian tidak membentuk apa lekuk-lekuk tubuh, ya enggak masalah. Ya. Atau membuat desain pakaian tapi untuk pakaian dalam rumah, ya enggak masalah juga. Tapi kebanyakan orang itu bukan dalam rumah, malah di luar rumah, itu masalahnya. Saya tujuannya untuk untuk membuat pakaian ini untuk dalam rumah, tapi yang membelikan orang-orang yang kebanyakannya untuk dipakai di luar rumah. Mestinya pakainya itu hanya untuk di hadapan suaminya. Ya, hanya untuk di hadapan suaminya itu, malah tapi dia bikin untuk ya, jadi lebih baik dihindari yang pakaian seperti itu. Ya, pakaian yang didesain, yang atau dibuat atau yang dicipta itu mending yang apa? Yang kalau dipakai keluar tidak melanggar syariat, ya. Wallahu a'lam bissawab. Allah Subhanahu wa taala adalah perencana yang terbaik. Ya. Tep. Ini istilahnya perencana, istilah bahasa apa namanya? Bukan termasuk dengan sama dengan makhluk, karena memang Allah Subhanahu wa taala itu yang merencanakan kita itu begini, ya enggak? Ya, apa yang kita inginkan ya. Walaupun kita berusaha untuk begini, tapi Allah tidak mungkin ya tidak terjadi. Jadi memang Allah SWT adalah suatu hal yang merencanakan yang terbaik, ya. Tapi bukan suatu hal yang sama dengan makhluk, ya. Tapi yang tidak boleh, perencanaan terbaik itu ya perencanaan yang seperti makhluk tidak bisa, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi akhwat, ikhwan enggak bertanya nih, akhwat yang malah bertanya. Walaupun ini lagi. tadi ya. Ya. Dari siapa ya? Oh ya, gimana Mas? Dengan Marwan. Saya pernah mendengar bahwa jika seorang bekerja tapi melalaikan dan dari kewajiban seperti meninggalkan sholat dan menutup aurat, harta yang dicari menjadi haram. Apakah benar demikian? Ya. Jadi kita harus bekerja, ya, harus bekerja, tapi jangan sampai pekerjaan itu kemudian menjadikan kita itu tidak melaksanakan kewajiban kita. Atau jangan sampai kemudian pakaian kita itu, apa, pekerjaan kita kemudian menjadikan kita itu terbuka auratnya di hadapan umum. Bukan di hadapan diri kita sendiri atau suami ya, di hadapan umum. Ya. Maka kalau kita seperti itu melakukan perbuatan seperti itu, maka itu adalah pekerjaan yang haram, ya enggak? Ya kan, kenapa? Karena akan mengakibatkan kita meninggalkan sesuatu yang wajib. Maka pekerjaannya menjadi haram, enggak boleh. Ya. Nanti juga tidak barokah dan sebagainya. Ya, carilah pekerjaan yang tidak mengakibatkan kita lalai dari kewajiban kita, apalagi sampai kemudian kita meninggalkan, tidak melakukan kewajiban kita. Kenapa? Karena pekerjaan itu menjadi haram. Kenapa? Karena wasilah terhadap perbuatan yang haram, yaitu meninggalkan apa? Meninggalkan kewajiban. Ya kan? Meninggalkan kewajiban haram, ya enggak? Maka segala wasilah yang kita pakai yang mengakibatkan kita untuk meninggalkan suatu kewajiban, maka itu adalah haram. Wa insyaallah kha. Khat, jelas. Tayyib. Atau pekerjaan yang mengakibatkan kita kemudian membuka auratnya, maka itu haram. Pekerjaan itu menjadi haram juga. Kenapa? Karena dia merupakan wasilah untuk melakukan suatu keharaman, maka pekerjaannya menjadi haram pula. Tep. Quran. Ya, Quran dengan Al-Quran, tulisan Quran hamzah ada alifnya, atau Al-Quran hamzah dengan tanda mat panjang itu sama. Jadi ini dua-duanya boleh, ya, dua-duanya boleh. Quran hamzah kemudian ada alif, ya, atau Quran itu sama betulnya. Rabbul Alamin demikian pula Rabbul Alamin. Kenapa? Karena ain dikasih alif di atasnya itu sama dengan ain setelahnya itu ada alif baru lam, sama. Bacanya juga sama dan tulisannya juga sama, enggak masalah. Ya. Baik. Bolehkah memasang batako di kuburan? Sifatnya tidak permanen Ustadz, alasannya karena posisi kuburan pas turunan jadi tanah tumpukannya suka amblas. Ya tidak boleh. Bolehkah memasang batako di kuburan? Jangan. Ya, ditinggikan tapi bukan berarti harus kasih sesuatu yang batang. Istrinya malah cukup apa, tinggikan begitu kasih apa gitu ya, tidak seperti sekarang ini. Ya, atau dikasih batako enggak perlu. Ya. Justru malah harus tidak diketahui bahwa itu kuburan. Ya enggak? Baik. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi ya? Ada lagi ya khot? Naam. Naam. Gimana gimana? Tangan Allah, mereka tidak mau menetapkan itu bahwa Allah mempunyai tangan, tapi tangan berarti kekuasaan di sana. Itu masuk pada yang ketiga, ta'til. Tahrif. Itu merubah. Ya. Kenapa? Karena al-yad yal-yad bukan kekuasaan. Beda dengan kekuasaan, tidak sama. Al-yad tangan, ya tangan bukan kekuasaan, tidak bisa diartikan yad dengan kekuasaan. Wasiya kursiyuhus samawati wal ar, ya. Jadi kekuasaan berbeda dengan yad, ya. Jadi tidak bisa tangan lalu kemudian diartikan dengan yad, itu termasuk tahrif. Dan tahrif itu merupakan salah satu bentuk ta'til terhadap ayat-ayat Allah SWT, terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk ke yang ketiga. Taip. Sama dengan istawa, istawa diartikan dengan istaulah. Enggak mau menggunakan lafaz yad. Kenapa enggak mau menggunakan lafaz yad? Padahal Allah SWT menamakan, mensifat dirinya dengan sifat itu. Ya, ada apa namanya? Seakan kita itu lebih tahu daripada Allah SWT. Kayaknya ini nanti sama dengan makhluk. Ya, itu tasbih namanya. Tasbih harinya kemudian merubah. Ah, itu dia jalan pikirannya itu sudah seperti golongan yang ketiga tadi. Kenapa? Karena takut untuk menyerupakan Allah lalu kemudian diganti dengan nama lain atau diganti dengan makna yang lain. Itu tahrif dan itu masuk ke ketiga ta'til. Ya. Naam. Kalimat Allah suci dari arah itu benar enggak? Allah suci dari arah. Suci dari arah. Iya, Allah tidak punya arah. Suci artinya tidak punya, artinya apa? Yang dimaksud dengan arah di sini, jika seperti yang telah kita jelaskan kemarin, jika itu adalah jihatu ulu, arah tinggi, tinggi itu la yuhitu billah, maka itu sahih. Itu maknanya ya. Adapun lapasnya tawakuf kan. Adapun lapasnya tawakuf. Tapi adapun maknanya ada kemungkinan tiga. Seperti yang telah kita jelaskan. Jika arahnya adalah arah yang dimaksud adalah tinggi, ya, al-ulu jihatul ulu la tuhitu billah, maka itu sahih dan boleh. Ya. Taip. Wallahualam bissawab. Ada lagi ikhwah? Akhwat? Habis? Sudah nih selesai semua. Tep, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri dan kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan di kesempatan lain Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu bagi kita dan kesempatan bagi kita untuk belajar lagi tentang asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini, ya, sehingga kita bisa semakin paham dan semakin mengerti tentang bagaimana akidah yang benar, ya, pemahaman yang sahih tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak keliru, ya, atau berkeyakinan yang batil yang menyimpang dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan semoga ketika kita menemukan satu istilah-istilah atau lapas-lapas yang kaitannya dengan nama-nama Allah SWT dan Rasul, nama-nama Allah SWT dan sifat-sifat Allah, maka hendaklah kemudian kita menggunakan lapas-lapas yang syar'i atau istilah-istilah yang syar'i yang ada dalamnya, ya. Taip. Itu saja kajian kita sampai hari ini. Mudah-mudahan selama ini dipahami dan saya mohon maaf jika ada kekurangannya, ya. Kita akhiri sampai di sini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.